Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah wa ayatul kitabi wa akhbaru rasuli sallallahu alaihi wa sallam as-sahiha al-munira an-natiqa bihadihi as-sifat huwa ghayriha kathiratun, dan ayat-ayat al-Quran dan khabar-khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang menerangi, yang menyebutkan tentang sifat-sifat ini, yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang selainnya sangat banyak. Yatulu al-kitabu bi-ihsa'iha wa dhikri ittifaqi a'immatil millah wa ulama'iha ala sihhati tilka al-akhbar al-waridah biha. Dan kitab ini, yaitu kitab Aqidah As-Salaf Ashabul Hadith, akan menjadi panjang dengan menyebutkan ya seluruh dalil-dalil tersebut, dan juga menyebutkan kesepakatan para ulama tentang kesahihan kabar-kabar yang datang tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanida as-sahihah fi kitab al-intisar. Dan kebanyakan dari kabar-kabar tersebut yang sahih dari Rasulullah SAW telah dikeluarkan dengan sanad-sanadnya yang sahih dalam kitab al-intisar, sebagaimana telah disinggung pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya al-Imam As-Sabuni rahimahullah menulis sebuah kitab yang lain, yaitu yang beliau beri judul Al-Intisar, di mana dalam kitab tersebut beliau sebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan dalil-dalilnya. Wa syaratuna fi awwal hadzal kitab. Sedangkan syarat kami, syarat beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah dalam kitab ini, ya, awal-awal kitab ini dalam muqaddimah, al-ikhtisaru wal iqtisaru ala adna al-miqdar. Ringkas ya dalam penyebutan ya dan dalam ukurannya, dunal ikthar bi riwayatil akhbar wa dhikri asanidiha as-sahihah 'inda naqalatil athar wa musannifi al-masanid as-sihah al-kibar. Tanpa memperbanyak periwayatan-periwayatan dari hadis-hadis tersebut dan tanpa menyebutkan sanad-sanadnya yang sahih di sisi para penukil athar, yaitu para perawi-perawi hadis dan penulis-penulis kitab-kitab musnad yang besar yang sahih. Inti dari ucapan beliau rahimahullah di sini, ya, beliau menyebutkan udhurnya sebagaimana telah disebutkan dalam awal kitab muqaddimah, mengapa beliau dalam kitab Aqidah As-Salaf Ashabul Hadith tidak menyebutkan dalil-dalil secara terperinci terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan. Karena maksud beliau dalam kitab ini adalah ringkas. Ya, ringkas menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mencukupkan penyebutan dalil-dalilnya pada kitabnya yang lain yang beliau beri judul Al-Intisar. Asy-syarh, syarah dari Al-Imam Al-Syekh Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, qala rahimahullah, ucapan Al-Syekh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa ayatul kitab wa akhbaru rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahihah المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها لو قال الصحيحة المفيدة لهذه الصفات أو التي نستفيد منها هذه الصفات بدل قوله الناطقة بهذه الصفات. نعم. Beliau berkata, Syekh Rabi hafizahullah, kalau seandainya al-muallif rahimahullah, yaitu As-Sabuni, al-Imam As-Sabuni rahimahullah, menyebutkan dengan kalimat yang lain, yaitu as-sahihah al-mufidah, yang sahih, yang mengandung faidah, ya, penyebutan sifat-sifat ini, awil lati nastafidu minha hadhihi sifat, atau dalil-dalil yang sahih, hadis-hadis yang sahih, yang kita bisa petik faedah darinya sifat-sifat Allah yang seperti ini. Ya. Sebagai pengganti dari ucapan beliau dalam matan, an-natiqah bihadihi sifah. Niscaya ini akan lebih baik. Li'anna kalimata natiqah qad tustaghrab. Karena kata natiqah terkadang kurang dipahami. Ya, kurang dipahami atau dirasa asing. Naam. Kathirah jiddan yatulul kitab bi'ihsa'iha. Fa'innal Qur'an, kata beliau, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah, menerangkan, ya, dalil-dalil yang disebutkan oleh al-imam, atau al-imam as-Sabuni menyebutkan, kalau seandainya disebutkan dalil-dalilnya secara keseluruhan, kitab ini akan menjadi panjang, ya, lebar, luas. Maka Asy-Syaikh Rabi hafizahullah menerangkan, fa'innal Qur'an al-karim mali'un biha. Karena sungguhnya Al-Quran dipenuhi dengannya, dengan dalil-dalil yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fala'alla akthar al-ayat makhtumatun biwasfin aw wasfaini min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Aw ismin min asma'illahi ta'ala. Kebanyakan dari ayat-ayat Al-Quran ditutup dengan satu sifat atau dua sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dengan satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, baca saja dari awal Al-Quran, surat Al-Fatihah. Akan kita banyak dapatkan di akhir ayat-ayat Al-Quran penyebutan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut ditutup dengan atau diakhiri dengan satu nama atau dua nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau ditutup diakhiri dengan satu sifat atau dua sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara buktinya, misal qawlihi innahu huwas sami'ul alim. Al-Anfal ayat 61. Dan sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Innahu huwas sami'ul alim. Al-Isra ayat pertama. Innahu huwal alimul hakim. Surat Yusuf ayat 83. Wa qawlihi walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Surat Al-Baqarah ayat 253. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Naam. Surat Al-Baqarah ayat 195. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Hujurat ayat 9. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Wal-ahadith tadalika kathiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang lainnya bisa kita baca sendiri. Ya, dari Al-Quran akan kita dapati betapa banyak. Ya, ayat-ayat tersebut ditutup atau diakhiri dengan, ya, sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis yang demikian sangat-sangat banyak sekali. Yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat banyak sekali. Fa'indakum kitabu tauhid min sahihil Bukhari. Wa ufridat kutubun fil aqa'id li isbati sifatillahi wa asma'ihi. Bi'adillatiha. Di sisi kalian ada kitab Tauhid dalam Sahih Al-Bukhari. Lihat kitab Sahih Al-Bukhari, ya, dalam kitab-kitab yang terkandung di dalam Sahih Al-Bukhari terdapat sebuah kitab yang diberi nama Kitab At-Tauhid yang menyebutkan juga dalil-dalil tentang hal tersebut. Dan juga telah disendirikan ya kitab-kitab dalam pembahasan akidah untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Qala rahimahullah wa dhikri ittifaqi a'immatil millah wa ulama'iha 'ala sihhati tilkal akhbar al-waridah biha ay bi sifatillahi tabaraka wa ta'ala al-kathirah التي تضمنها كتاب الله وسنة رسول الله. Berkata rahimahullah, dan penyebutan kesepakatan para ulama tentang kesahihan khabar-khabar tersebut yang datang tentangnya. Tentang apa? Kata Syekh Rabi hafizahullah, tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, yang sangat banyak. Yang telah terkandung di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaruha mukharrajun bil asanid as-sahihah. Fa aktsaru hadhihi al-akhbar al-waridah bi hadhihi as-sifat mukharrajun bil asanid as-sahihah fi as-sihah wal masanid wal ma'ajim wa ghairiha. Naam. Dan kebanyakan dari khabar-khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang menyebutkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut telah dikeluarkan dengan sanad-sanadnya yang sahih dalam kitab-kitab sahih dan dalam kitab-kitab musnad dan dalam kitab-kitab mu'jam. Ini istilah-istilahnya dipelajari dalam kitab mustalah al-hadith. Ya, ada kitab-kitab ma'ajim, mu'jam. Ada kitab-kitab ya sihah yang para penulisnya mensyaratkan ya kesahihan hadis-hadis yang dikeluarkan padanya. Naam, juga di sana ada kitab-kitab sunan. Naam. Wa qad yufhamu min kalamihi rahimahullah anna hunaka sifatin thabitah fi sunnah wa lam tarid fil kitab. Dan terkadang dipahami dari ucapan beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah bahwasanya di sana ada sifat-sifat yang tetap dalam sunnah namun tidak datang penyebutannya dalam Al-Qur'an. Ala kulli hal ahlul batil yarudduna akhbar al-ahad fi abwabil i'tiqad wa yaqulun akhbarul ahad tufidu adh-dhann wal 'aqidatu لا تبنى إلا على اليقين فهذه الأخبار أخبار آحاد حتى أخبار الصحيحين. نعم. Bagaimanapun keadaannya, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasanya ahlul batil, para pembawa kesesatan, kebatilan, mereka menolak khabar-khabar ahad dalam bab akidah. Dan mereka mengatakan syubhat mereka, khabar-khabar ahad itu hanya mengandung prasangka semata, tidak mengandung ilmu, kata mereka. Sedangkan akidah tidak boleh dibangun kecuali di atas keyakinan. Oleh karena itu, banyak sekali perkara-perkara akidah yang mereka tolak dengan alasan ya hadis-hadis yang datang menerangkan tentangnya ahad tidak sampai pada derajat mutawatir. Naam. Ini adalah perkataan dan keyakinan yang sesat yang ditebarkan oleh para ahlu al-batil. Akan diterangkan secara lanjut oleh beliau dalam keterangannya di sini insyaallah taala. Naam. Fa hadhihi al-akhbar أخبار آحاد حتى أخبار الصحيحين. Khabar-khabar ini, khabar-khabar ahad, walaupun khabar-khabar yang disebutkan dalam sahihain, kitab sahih Al-Bukhari dan dalam kitab sahih Muslim. أخبار الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول وهي تفيد العلم وكذلك أحاديث أخر خارجة الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول. Kabar-kabar sahihain Bukhari dan Muslim telah diterima umat Islam dengan penuh penerimaan. Maka khabar-khabar tersebut benar-benar mengandung ilmu. Begitu pula hadis-hadis yang lain di luar sahihain dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, Abu Dawud, Musnad Ahmad, Sunan Ibn Huzaimah, dan yang lainnya. Naam. Talaqatha al-ummah bil-qabul. Dan hadith-hadith yang lain, banyak sekali yang di luar sahihain, yang umat ini telah sepakat dalam penerimaannya. Selama hadith-hadith tersebut telah sahih, diteliti oleh para ulama hadith, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, dan dipastikan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat menerimanya dengan penuh penerimaan. Wal khabaru idza talaqathu al ummah bil qabul tashihan lahu wa amalan bimaujibihi afada al ilma al yaqini. Ini kaidahnya. Jika suatu khabar telah diterima umat dengan penuh penerimaan dalam pensahihannya, dalam pensahihannya, ia telah disahihkan oleh para ulama dan telah disepakati untuk diamalkan, maka dia mengandung ilmu yakini, bukan dhon, bukan prasangka, tetapi mengandung ilmu yang yakin. Naqala dhalika Syekhul Islam rahimahullah an ahli hadis Qatibah. Syekhul Islam rahimahullah telah menukilkan perkara tersebut dari ahlul hadis secara keseluruhan. Wa an katsirin min a'immatil mu'tazilah wal asy'ariyah wa an a'immatil madahib al arba'ah wal usuliyyin wa ghairihim. Wa lam yukhalif fi dhalika illa al mutakallimun. Wa in kana fil mutakallimin man yukhalifuhum. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukilkan pendapat tersebut selain dari ahlul hadis secara keseluruhan, enam, juga banyak dari kalangan, ya, ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan juga dari imam-imam madhab yang empat, dan juga para ahli usul dan yang lainnya. Tidak ada yang menyelisih dalam perkara tersebut kecuali ahlul kalam. Wa in kana fi al-mutakallimin man yukhalifuhum. Walaupun juga terdapat dari kalangan ahlul kalam yang menyelisihi pendapat yang sebagian dari mereka. Wa yakfi itbaqu ahli al-hadith al-mutakhassisin fi sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam fahum ahlul fan. Kata al-imam al-syih Rabi' hafizahullah, dan cukup penukilan kesepakatan ahlul hadith, para ulama hadith yang mereka mutakhassis, yang benar-benar, ya, mempunyai ilmu khusus, ya, dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah ulama bidang ini. Wa ahlu kulli fannin hum marji'u al-ummah fi dzalikal fann. Dan setiap ulama yang ahli dalam bidang tertentu, dia adalah rujukan umat Islam pada bidang ilmu tersebut. Fasibawih wa amthaluhu hum marji'un nuhah wa ghairihim min tullabil ilmi fi ilmin lughatil arabiyyah. Sibawih dan yang semisalnya, mereka adalah rujukan para ulama nahwu dan yang selainnya dari para penuntut ilmu dalam ilmu bahasa Arab. Wa a'immatu at-tafsir hum marji'ul ummah min ulama' wa tullabi ilmi fi tafsir al-Qur'an. Begitu pula para ulama tafsir, mereka adalah rujukan bagi umat ya, rujukan umat ini dari kalangan ulama'nya dan dari kalangan penuntut ilmunya dalam masalah tafsir Al-Qur'an. فَالَّذِينَ يُرِيدُونَ مَعْرِفَةَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ. Maka setiap yang menginginkan tafsir Al-Qur'an hendaknya kembali kepada para ulama tafsir tersebut. وَأَئِمَّةُ الْفِقْهِ هُمْ مَرْجِعُ الْأُمَّةِ عُلَمَاءِ وَتُلَّابِ الْعِلْمِ عُلَمَاءِ وَتُلَّابِ عِلْمٍ فِي التَّفَقُّهِ. Begitu pula ulama-ulama fikih, mereka adalah rujukan umat dari kalangan ulama'nya dan tulabul ilm dalam masalah fikih. Fal mutafaqqihun yarji'una ilaihim. Naam. Orang-orang yang ingin mempelajari fikih, maka hendaknya mereka kembali kepada para ulama fikih tersebut. Wa hakadha, dan begitu pula seterusnya. Dalam masalah hadis, kembali pada ulama hadis. Dalam masalah usul fiqh, kembali kepada ulama usul. Dalam masalah-masalah yang lainnya, kembali kepada ulama-ulama yang ahli dalam bidang-bidang tersebut. فَلِكُلِّ فَنِّنْ رِجَالُهُ. Pada masing-masing disiplin ilmu, bidang ilmu, ya, terdapat tokoh-tokohnya. وَالْحَدِيثْ رِجَالُهُ هُمْ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ. Dan hadis, tokoh-tokohnya adalah para ulama hadis. Humul ladzina yaqulun, mereka lah yang mengatakan hadhil ahadits sahiha. Wayastayqinuna bimadl wayastayqinuna madlulatiha fa ilaihimul marji'. Naam. Mereka lah yang akan mengatakan, para ulama hadis tersebut, hadis-hadis ini sahih. Dan mereka yakin, ya, sehingga mereka yakin, ya, untuk mengamalkan kandungan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis tersebut, maka merekalah rujukan dalam permasalahan tersebut. Wa idza tashakkaka ahlul kalam fi dalalati hadhihi al ahadits 'ala as-sihhah fala 'ibrata bihim wa la yultafatu ilaihim wa ila ma yuhrafuna bihi sawa qalu afadat adh-dhanna aw ghayra dhalik. وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ بِمَنْ أَفْنَى حَيَاتَهُ فِي خِدْمَةِ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى اصْطَبَغَ بِهَا وَجَرَتْ فِي دِمَائِهِ. Dan jika ahlul kalam, ya, ragu, karena yang menolak dalalah, yang menolak, ya, dalil, khabar-khabar ahad, hadis-hadis ahad dalam permasalahan akidah, adalah mereka ahlul kalam. Jika mereka ahlul kalam ragu dalam, ya, hadis-hadis yang menunjukkan, ya, hal tersebut, maka tidak dianggap, ya, ucapan mereka tersebut, dan tidak ditoleh sedikit pun kepada mereka. Dan dari apa yang mereka, ya, tebarkan, sama saja. Apakah mereka ahlul kalam mengatakan hadis-hadis ahad tersebut mengandung dhon, mengandung prasangka belaka, atau mengandung makna yang lain? Kita tidak perlu hiraukan ucapan pendapat mereka ahlul kalam tersebut. Wa innamal ibratu, dan yang dijadikan barometer dalam permasalahan ini adalah orang yang telah menghabiskan umurnya dalam berkhidmat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terwarnai dirinya dengannya dan mengalir di dalam darahnya. Fayumayyizu sahihaha min dha'ifiha, sehingga dengannya, ya, orang tersebut yang telah menghabiskan umurnya, mencurahkan waktu tenaganya, ya, fayumayyizu sahihaha min dha'ifiha, dialah ulama tersebut yang bisa memilah-milah hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif. Wa yajzim bi anna hadzal hadis qad qalahu an-nabi alaihi salatu wassalam, dan telah memastikan bahwasanya hadis ini ya telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu talaqqahu 'anil a'immah al-huffaz as-siqat 'anil huffaz 'anil huffaz ila an yasila ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarwunahu 'anhu alaihi salatu wassalam. Mengapa para ulama hadis yang bisa memilah-milah antara yang sahih dari hadis-hadis yang dhaif memastikan, mereka berani memastikan ya hadis tersebut benar-benar diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ya mereka para ulama hadis telah mengambil hadis-hadis tersebut dari imam-imam huffaz, ya penghafal-penghafal hadis yang thiqah, yang mereka mengambil juga dari ulama-ulama huffaz yang di atasnya, guru-gurunya, dan dari guru-gurunya, dan seterusnya sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum yarwunahu anhu, yang mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kekhususan, keistimewaan umat ini. Ya, agama ya Islam, hadis-hadis, kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dengan ketentuan yang sangat ketat, yang dikenal dalam ya ilmu mustalah al-hadis, ya dengan syarat-syarat hadis yang sahih yang ada 5, dan ini sangat ma'ruf disebutkan dalam ya kitab-kitab mustalah. Harus terpenuhi padanya ittisal as-sanad, tersambung sanadnya ya dari awal sampai akhir sanad, yang sanad merupakan ya rangkaian para perawi hadis yang meriwayatkan hadis tersebut, mengambil dari gurunya sampai pada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang para perawi tersebut adalah orang-orang pilihan yang harus terpenuhi adalahnya ya kesiqahannya, yang dan juga harus terpenuhi tentang dhabatnya, hafalannya, dan juga tidak boleh terdapat dalam hadis-hadis tersebut syad, dan juga tidak boleh terdapat illah, kecacatan hadis yang merusak hadis tersebut. Dengan terpenuhi syarat-syarat tersebut, dengan penelitian para ulama hadis, maka dipastikan hadis tersebut sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Maka hadis walaupun ya dikenal dengan istilah hadis ahad, tidak sampai kepada derajat mutawatir, karena setiap hadis yang tidak sampai pada derajat mutawatir disebut ahad. Ya, masuk dalamnya hadis ya yang diriwayatkan oleh 1 rawi atau 2 rawi atau 3 rawi, ya hadis ya aziz, hadis masyhur, dan yang lainnya, dikenal juga dalam istilah secara umum hadis ahad. Naam, ahlu sunnah wal jamaah tidak membeda-bedakan hadis apakah ahad ataupun mutawatir. Yang penting hadis tersebut sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijadikan sebagai hujjah. Ya, dalam permasalahan akidah dan dalam permasalahan hukum. Naam. Nanti akan kita sebutkan penukilan sedikit dari kitab Asy-Syarabi hafizahullah Hujjiyatu Khabar al-Ahad. Insyaallah taala kita selesaikan dahulu bacaan dari kitab ini. Qala rahimahullah wa syartuna fi awwal hadzal kitab al-ikhtisar wal-iqtisar ala adna al-miqdar duna al-ikthar bi riwayatil akhbar wa dhikri asanidha as-sahihah inda naqalatil athar wa musannifi al-masanid as-sihah al-kibar. Ini ucapan al-Imam As-Sabuni rahimahullah yang telah kita baca tadi. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, wa ka'annahu qaddama i'tidharahu daf'an lima qad yaquluhu qa'il limadha lam tasukil adillah. Seolah-olah di sini Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mengedepankan udhurnya, ya, sebagai sanggahan terhadap pertanyaan yang mungkin muncul, ya, kenapa Anda Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tidak menyebutkan dalil-dalil? Anda menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Mengapa? Yaqul, maka jawabannya, tariqati wa syarti anni iltazamtu al-ikhtisar. Cara yang saya tempuh dalam kitab ini, Aqidatus Salaf, Ashabul Hadith, yang saya berpegang dengannya, ya, adalah ringkas. Beliau berusaha menyebutkan kitab ini secara ringkas, menyebutkan tentang aqidah para salaf as-salih, Ashabul Hadith, secara ringkas. Wa idza aradta al-adillata farji' ila kitabillah wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil istidlal ala hadhihi as-sifat wa ila ma dawantuhu fi kitabi al-intisar li'annahu allafa kitaban wasi'an kama yudhkar ma ra'aynah lakin ala hasabi ma yudhkar istawfa fihi al-adillah wa amma hadha faqad allafahu litullabil ilmi wakhtasarahu ikhtisara. Kata Syekh Rabi Hafizahullah menerangkan perkara tersebut. Naam, Syekh, ya, seolah-olah menjawab Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ketika ada yang mengkritik beliau mengapa tidak menyebutkan dalil-dalil dalam kitab Aqidah Salaf ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan, karena ini metode yang saya tempuh dalam kitab ini, yaitu ringkas. Jika Anda ingin mendapatkan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan, maka kembalilah kepada Al-Qur'an dan kembalilah kepada sunnah Rasulullah SAW di dalam, ya, berdalil, ya, terhadap sifat-sifat tersebut. 6. Dan kembalilah juga terhadap apa yang telah saya tulis dalam kitabku, yaitu Al-Intisar. Karena sesungguhnya beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, telah menulis sebuah kitab yang sangat luas, ya, sangat panjang lebar, ya, sebagaimana yang disebutkan, sedangkan kami belum melihatnya. Ya, kata Syekh Rabi' Hafizullah, beliau belum pernah melihat kitab Al-Intisar ini. Akan tetapi, sebagaimana telah disebutkan, beliau telah menulis kitab yang luas yang beliau beri judul Al-Intisar, dan beliau sebutkan secara terperinci dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kitab ini Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, beliau tulis khusus untuk para penuntut ilmu dan beliau ringkas dengan seringkas-ringkasnya. Naam, Asy-Syarabi hafizahullah taala mempunyai sebuah risalah dalam permasalahan khabar ahad sebagai bantahan terhadap ahlul batil. Naam, yang beliau Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah beri judul Hujjiyatu Khabaril Ahad fil Aqaid wal Ahkam. Dijadikan hujjah, ya, khabar-khabar ahad dalam permasalahan akidah dan hukum-hukum. Naam. Beliau menyebutkan secara khusus pada pasal yang kelima, hujaju ahli sunnah ala anna akhbar al-ahad al-mutalaqah bil-qabul tufidul ilma la ad-dhan. Ya. Beliau mengkhususkan dalam pasal yang kelima hujjah-hujjah ahlu sunnah, dalil-dalil ahlu sunnah yang menegaskan bahwasanya khabar-khabar ahad yang telah diterima oleh umat ini dengan penuh penerimaan mengandung ilmu dan bukan hanya mengandung prasangka belaka. Nah, beliau sebutkan 15 dalil Dan ini menunjukkan sangat kuat dan tegasnya akidah ini. Yaitu setiap hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun ahad akan tetapi kalau telah dipastikan hadis tersebut sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mengandung ilmu bukan hanya sekedar mengandung dhon semata atau prasangka belaka sebagaimana yang dituduhkan atau syubhat kebatilan yang ditebarkan oleh orang-orang ahlul kalam. Ahlu al-kalam. Naam. Beliau menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah 'ala Al-Jahmiyah Al-Mu'attilah. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Waman lahu adna ilmamin bis-sunnah والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك لذكرنا أكثر من 100 موضع." Dan barang siapa yang memiliki pengetahuan tentang sunnah dan kecenderungan kepadanya maka dia akan mengetahui perkara tersebut. Kalau seandainya bukan karena sudah sangat jelasnya perkara ini, maka niscaya akan kami sebutkan lebih dari 100 tempat. 100 dalil. Lebih dari 100. فَهَذَا الَّذِي اِعْتَمَدَهُ نُفَاتُ الْعِلْمِ عَنْ أَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَقُوا بِهِ إِجْمَعَ الصُّحَابَةِ المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام. ووافقوا به المعتزلة والجهمية والروافض والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة. وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء وإلا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. Kata beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan perkara yang bersandar padanya orang-orang yang menolak adanya ilmu yang terkandung dalam khabar-khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut yang menolak berhujjah dengan khabar-khabar ahad dalam permasalahan akidah beralasan hanya mengandung dhan tidak mengandung ilmu maka orang-orang tersebut telah merusak melanggar kesepakatan para sahabat kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang telah diketahui secara darurat dan telah melanggar menyelisihi ijma' para tabi'in dan ijma' para ulama Islam dan mereka mencocoki dalam perkara tersebut orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij yang telah melukai kehormatan ini dan telah diikuti pendapat mereka sebagian ahlul usul dan ahli fikih. Akan tetapi tidak dikenal bagi mereka satupun dari kalangan salafus saleh para orang-orang terdahulu yang saleh yang berpendapat dengan pendapat tersebut. فَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُفِيدُ الْعِلْمَ مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود ابن علي وأصحابه نعم كأبي محمد ابن حزم dan yang telah menegaskan bahwasannya khabar satu orang selama khabar tersebut terpercaya itu mengandung ilmu khabar satu orang mengandung ilmu bukan dhon Ya. Siapa yang menegaskan hal tersebut? Para ulama Islam. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ashab Abi Hanifah. Ya. Dan yang selainnya dari Dawud Ibnu Ali dan para pengikutnya seperti ya, Ibnu Hazm rahimahullah al-jami'. Naam. Dan di antara dalil yang beliau sebutkan, bisa dilihat dalam kitab beliau, Hujjatu Akhbar al-Ahad, naam, Fil Aqaid wal-Ahkam, 15 dalil. Naam, beliau sebutkan, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, di antaranya adalah kejadian pada ya, berpindahnya perintah kiblat solat. Naam. Ketika itu dalam solat subuh, dalam suatu solat yaitu solat subuh berjamaah, naam, kiblat dirubah dari Ka'bah, naam, kata beliau, anna al-muslimin lamma akhbarahumul wahid wahum bi Quba, pada solat Quba, solat subuh di Quba, di masjid Quba, naam, anna al-qiblah qad huwilat ila al-Ka'bah, qabilu khabarahu wataraku al-hujjah allati kanu 'alayha wastadallu طيب واستداروا الى القبله ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على امر مقطوع به من القبله الاولى. نعم. Bahwasanya kaum muslimin, ini kisahnya, saya ulang lagi ya, bahwasanya kaum muslimin ketika mereka dalam salatnya, dalam salat subuh di Masjid Quba, kemudian datang kepada mereka satu orang dari sahabat Nabi, membawa berita bahwasannya kiblat telah dirubah ke Ka'bah, ke Baitullah, Ka'bah Mekkah yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Tatkala mereka baru sholat subuh, kemudian satu orang ya datang membawa berita bahwasannya kiblat telah dirubah ke Ka'bah. Maka apa yang mereka lakukan? Qabilu khabarahu. Mereka menerima khabarnya dan mereka memutar ya, membalikkan arah ya, kiblat mereka ya, ke arah Ka'bah. Naam. Padahal sebelumnya mereka yakin. Para sahabat yakin bahwasanya kiblat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah menghadap Baitul Maqdis. Namun satu orang tersebut ya membawa ilmu, ya membawa ilmu dari Rasulullah SAW bahwasannya Ka'bah menjadi kiblat yang baru, sehingga mereka ya tanpa ragu lagi menerima khabar tersebut dan memutar ya arah kiblat mereka ke Ka'bah. Naam. Kata Syekh hafizahullah taala, kalau seandainya, ini saya terjemahkan saja ya, kalau seandainya saja khabar satu orang tersebut tidak mengandung ilmu ya, maka niscaya para sahabat yang jumlahnya sangat banyak ketika itu tidak akan dengan mudah menerima ya kabar dari satu orang itu saja. Tidak. Tetapi karena khabar satu orang ya cukup ya mengandung ilmu yakini dan bukan dzan ya, maka mereka segera menerimanya. Ya, mereka segera menerimanya. Naam. Dan juga dalil-dalil yang lainnya bisa dilihat sendiri ya dalam risalah beliau, ringkas ya tetapi sangat berfaedah, Hujjatu ya Akhbar al-Ahad fil Aqaid wal Ahkam, 15 dalil. Waktu yang sangat terbatas ya, tidak bisa kita sebutkan secara keseluruhan, dan di antaranya dalilnya surat At-Taubah ayat 122, ya, surat At-Taubah ayat 122. Naam, wa ma kana al-mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Naam, kata Syekh Rabi hafizahullah, wa ta'ifah, ya, kalimat atau kata at-ta'ifah itu bisa juga, ya, bermakna satu orang, ya, ta'ifah, ya, satu orang saja bisa dikatakan sebagai ta'ifah atau lebih dari satu orang. Maka ketika satu orang, ya, tersebut memberikan peringatan kepada umatnya ketika mereka kembali, itu menunjukkan bahwasannya berita satu orang itu juga mengandung ilmu. Mengandung ilmu, bukan mengandung prasangka belaka seperti yang dituduhkan oleh orang-orang mutakallimah, orang-orang ahlul kalam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruannya, kekurangannya, datang dari saya dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.